Ini perkara jahiliyah. Jahiliyah. Baik. Semua. Ternyata ada beberapa perkara jahiliyah yang aqarrahu. Aqarrahu al-Islam. Apa saja contohnya? Yang pernah kita sebut contohnya adalah tebusan 100 ekor unta untuk orang yang membunuh orang lain tidak sengaja. Kalau membunuh dengan sengaja, kesos. Man qatala qutil. Siapa yang membunuh, dibunuh. Itu dalam agama Islam. Tetapi yang tidak sengaja, kecelakaan. Dia naik kendaraan, ngebut. Tiba-tiba seorang muncul, dia rem tidak sanggup. Maka terbunuhlah orang tadi dengan tidak niat membunuh. Maka harus ditebus dengan 100 ekor unta. Ini sudah berlaku sejak zaman jahiliyah. Dari mana mereka dapatkan jahiliyah ketika itu? Dari Abdul Muttalib di zaman jahiliyah, ketika dia sudah bernazar ingin membunuh salah satu anaknya. Nazar, kalau saya punya anak 10 laki-laki semua, saya akan bunuh salah satunya sebagai korban untuk Allah, katanya. Sebagai korban untuk Allah. Jahiliyah memang. Sehingga perbuatannya juga jahiliyah. Artinya bodoh. Tetapi ketika benar-benar memiliki anak 10 laki-laki dan dia sangat bangga, dia akan korbankan anaknya, dia undi 10 anaknya yang keluar namanya Abdullah, calon bapaknya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan masyarakat semua ketika itu melihat Abdul Muttalib melakukan hal tersebut, mereka mengatakan, jangan, jangan, jangan, Abdullah ini orang baik, Abdullah ini orang begini, memiliki kelebihan akhlaknya mulia, dan seterusnya. Katanya Abdul Muttalib, tidak bisa. Aku sudah bernazar kepada Allah dan aku sudah undi undian-undian ini yang keluar dia, maka harus saya sembuh. Kata orang-orang, kalau gitu kamu undi lagi di hadapan Ka'bah, di hadapan berhala, di hadapan Allah, katanya. Dia satukan Allah dengan berhala-berhala. Bagaimana aku mengundi lagi? Undi Abdullah atau unta, begitu. Abdullah unta kocok. Keluarnya Abdullah lagi. Sudah, saya akan sembelih Abdullah. Sebentar. Mungkin Allah menghendaki lebih banyak. Karena nilai manusia tidak sama dengan unta. Tulis 10 unta. Kami akan bantu. Tulis Abdullah 10 unta. Undi, keluarnya Abdullah lagi. Berarti sudah jelas ini keinginan Allah. Sebentar. Tambah lagi. 10 lagi. 20. Keluarnya Abdullah lagi. Tambah 30. Keluarnya Abdullah lagi. 40, 50, 60, 70. Sampai 100 ekor unta. Baru keluarnya 100 ekor unta. Maka hari itu seluruh orang-orang Quraisy bantu-membantu, dukung-mendukung untuk menyembelih 100 ekor unta dibagikan kepada seluruh kabilah-kabilah. Dibagikan menjadi pesta besar saat itu. Sejak itulah mereka menganggap Allah menginginkan satu nyawa 100 ekor unta. Allah menginginkan satu nyawa 100 ekor unta. Karena yang menakdirkannya adalah Allah SWT. Ternyata di zaman Islam, Nabi pun menetapkan dari Allah 100 ekor unta. Apa namanya ini? Takrir. Aqarrahul Islam. Maka, kembali kepada hadis tadi. Kullu amril jahiliyati tahta qadami maudhu', semua kebiasaan jahiliyah di bawah kakiku aku injak, di bawah kakiku terhina. Ada kekecualian enggak? Ada. Kecuali yang ditetapkan oleh Islam. Maka sudah bukan jahiliyah lagi, tetapi itu ajaran Islam. Maka dikatakan di sini kekecualiannya oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala. la yadkhul fi hadzal lafz makanu alaihi fil jahiliyah. Tidak termasuk dalam lafaz hadis ini semua perkara jahiliyah yang aqarrahullahu fil Islam, yang Allah tetapkan di dalam Islam, seperti manasik. Mereka mengerjakan tawaf enggak? Tawaf. Mereka mengerjakan sa'i enggak? Kerjakan. Apakah mereka wukuf di Arafah? Wukuf di Arafah. Katanya jahiliyah semua tahta qadami. Iya, kecuali yang ditetapkan dalam Islam. Mereka punya haji, haji jahiliyah. Maka hajinya ditetapkan dalam Islam, tetapi tambahan-tambahannya, bid'ah-bid'ahnya dibuang semuanya. Wakadiyatil maktul bimi'at minal ibil. Seperti contoh kedua tadi, manasik haji ya atau umrah. Kadiyatil maktul seperti tebusan orang yang terbunuh, bimi'at minal ibil, dengan tebusan 100 ekor unta. Itu juga sejak jahiliyah sudah ada, tapi ditetapkan dalam Islam. Wakal qasamah. Al-qasamah ini perkara barakallahu fikum berkait dengan pembunuhan, tetapi tidak diketahui siapa yang bunuh. Terbunuhnya di lingkungan suku Bani Fulan. Terjadi pertikaian. Di zaman jahiliyah dikumpulkan 50 orang untuk bersumpah. Menunjuk orang dari suku tersebut pembunuhnya. Ini barakallahu fikum, ternyata dalam Islam ada namanya qasama. Namanya al-qasama. Akan dibahas rinciannya di dalam fiqh. Wa nahu dzalik, dan yang semisal itu, itu tidak termasuk amr jahiliyah karena sudah ditakrir di dalam Islam, maka sudah menjadi ajaran Islam. Li'anna amr jahiliyah ma'nahu mafhumun minhu. Karena perkara jahiliyah maknanya sudah dipaham, yaitu makanu 'alaihi mimma lam yuqirhul Islam. Amr jahiliyah definisinya adalah semua yang dilakukan jahiliyah yang tidak ditakrir oleh Islam, apalagi yang jelas dilarang oleh Islam. Yang tidak ditakrir saja dikatakan amrul jahiliyah, jangan ditiru. Amrul jahiliyah, jangan ikut-ikutan. Baik. Apalagi yang jelas-jelas Nabi menyatakan arba'un min amril jahiliyah, empat perkara dari perkara-perkara jahiliyah. At-ta'nu fil ansab, mencerca nasab. Ributnya sama satu orang, nasabnya dicerca. Siapa yang terkena? Seluruh satu suku kena semua. Dasar Bani Fulan. Memang begini, memang begitu. Itu jahiliyah. Sebaliknya, al-fakhru bil ansab, berbangga dengan nasab. Saya turunan fulan. Itu juga amr jahiliyah. Waniyahah, meratapi mayit. Itu juga amr jahiliyah. Ini barakallahu fikum. Kalau sudah dijelaskan oleh Nabi, ini adalah perkara jahiliyah. La yatrukunahunna, mereka tidak akan meninggalkannya. Yani manusia masih terus mengerjakannya. Itu lebih-lebih lagi. Cukup dengan kebiasaan jahiliyah yang tidak ditakrir, sudah cukup kita hindari karena kita tidak ingin tasyabbuh menyerupai kaum jahiliyah. Fayadkhul fi dhalika makanu alaihi wa in lam yunha fil Islam. Maka masuk di dalam larangan tadi semua dari kebiasaan jahiliyah yang tidak ditakrir oleh Islam, walaupun enggak ada larangan khusus. Perhatikan kalimat ini. In lam yunha fil Islam. Wa in lam yunha fil Islam. Saya ulangi dua kali. Walaupun tidak dilarang dalam Islam, jangan ditiru. Kebiasaan jahiliyah. Wa aidan ma rawahu Abu Dawud. Demikian pula apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Dari hadis Ayyash Ibn Abbas, dari Abil Husain Al-Misri, yakni Al-Haytham Ibn Shufay, qal, dia berkata, kharajtu ana wa sahibun li yukanna Aba Amir. Aku keluar bersama seorang sahabatku yang dijuluki dengan kunyah Abu Amir. Rajunul minal mu'afir linusalli bi Ilya. Seseorang dari mu'afir berjalan bersamaku untuk sholat di daerah Ilya. Wa kana qassahum rajulun minal izd yuqalu lahu Abu Raihanah minas sahabah. Sedangkan yang menceritakan, yang mengisahkan tentang Ilya adalah seseorang dari suku Izd, dipanggil dengan nama Abu Raihanah minas sahabah. Qala Abu al-Husain fasabaqani sahibi ilal masjid. Ternyata sahabatku lebih dulu mendahului aku ke masjid. Thumma radiftuhu, maka aku mengikuti di belakangnya. Fajalastu ila jambih, dan aku duduk di sampingnya. Fasa'alani, kemudian bertanya kepadaku, hal adrakta qasas Abi Raihana? Apakah kau sudah dapatkan kisah-kisah Abu Raihana? Qultula, belum. Qala sami'tuhu yaqul, aku sudah mendengar Abu Raihana berkata, naha Rasulullah sallam an ashrin. Rasulullah sallam melarang dari 10 perkara. Anil washr wal washam wan nataf wa an mukama'ati ar-rajul ar-rajul bighairi syi'ar. Wa mukama'atul mar'ati al-mar'ah bighairi syi'ar. Wa an yaj'al ar-rajul bi asfala thiyabihi hariran mithla al-a'ajim. أو يجعل على منكبيه حريرا مثل العاجم وأن النهبة وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. وفي رواية عن أبي ريحانة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. إخواني في الدين أعزكم الله. Ternyata yang disampaikan oleh sahabat ini bukan kisah Ilya, tetapi justru larangan dari 10 perkara. Aku mendengar Rasulullah SAW melarang 10 perkara. Al-washr, wal-washam, wal-nat. Ini sudah 3. Tato, al-washam, tato, wanataf mencabut bulu alis, ya. Wal washar mengukir gigi. Wa an mukama'ati ar-rajul ar-rajul bighairi syi'ar. Tidak boleh seseorang laki-laki bertempelan dengan laki-laki tanpa ada penghalang. Ini barakallahu fikum menutup pintu kejelekan, yaitu homo. Bersentuhan saja badan dengan badan tanpa halangan, tanpa kain, tidak boleh. Taib. Sama demikian pula mukama'atil mar'ah lil mar'ah, perempuan dengan perempuan, tidak boleh. Bahkan tidak boleh laki-laki dengan laki-laki tidur satu selimut, tidak boleh perempuan dan perempuan tidur satu selimut. Harus terpisah, terpisah-pisah dengan penghalang-penghalang. Itu menjadi aturan pondok, karena dilarang oleh Nabi. Maka pondok Ahlussunnah juga melarang untuk tidur laki-laki dengan laki-laki tanpa penghalang, perempuan dengan perempuan tanpa penghalang, apalagi satu selimut. Wa an-nuhba, dan dilarang merampas tanpa izin, tanpa ridho orang yang memiliki. Warukubun numur, dilarang pula menaiki namir, singa, menunggangi singa atau macan. Dulu pernah tren gagah di kalangan A'ajim, bukan Arab. Di kalangan Romawi yang dikendarai itu singa, macan, kelihatan gagah. Ternyata Nabi melarang rukubun numur walubusul khatim, dan tidak boleh memakai cincin kecuali penguasa. Khatim itu biasanya untuk stempelnya, seperti cincinnya Rasulullah SAW yang bertuliskan Muhammad Rasulullah SAW dari bawah ke atas. Jadi yang atas lafaz Allah, kemudian Rasul, kemudian baru bawahnya. Begitu. Allahu Ta'ala alam seperti apa, tapi itu yang dipakai Rasulullah SAW, dan kemudian untuk stempel surat menyurat. Wa hadzal hadits barakallahu fikum mahfuz dari hadis Ayyash ibn Abbas, diriwayatkan dari beliau oleh Mufaddal ibn Fudalah dan Haywah ibn Shuraih al-Misri dan Yahya ibn Ayyub, wa kullu minhum thiqah, dan rawi-rawi ini semuanya thiqah, terpercaya. Wa Ayyash ibn Abbas rawahu Muslim, bahkan Ayyash ibn Abbas Imam Muslim meriwayatkan dari beliau, artinya diakui kejujurannya oleh Imam Muslim. Rawa lahu Muslimun fi sahihi. Wa qala Yahya ibn Ma'in, Yahya ibn Ma'in mengatakan thiqatun. Wa qala Abu Hatim, orang ini saleh. Wa amma Abu al-Husain al-Haytham ibn Shufi qala ad-Darqutni Shufi bi fath ash-shin, Shufi bi fath ash-shin wa takhfif al-fa. وأكثر المحدثين يقولون شفي وهو غلط. Berkata Daruqutni, Syafi dengan fathah di sin dan diringankan di fa tanpa tasdid, kebanyakan para muhadithin menyebutnya Syufi, dan itu salah, kata Daruqutni. Wa Abu Amir Al-Hijri Al-Azdi fasyaikhani, maka beliau berdua ini dua syaikh, qad rawa an kulli wahidin minhuma akthar min wahid, telah meriwayatkan dari salah satu dua orang ini sekian banyak orang. Wa huma minasyuyukhil qudama, dan beliau ini dari syekh-syekh terdahulu. Wa hadzal hadits qad ashkala ala akthar al fuqaha, hadis ini telah menyulitkan beberapa fuqaha. Dari sisi mana? Dari sisi anna yasirul harir qad dalla ala jawazih. Di sana tadi dari 10 yang dilarang, wa an yaj'al ar-rajul bi asfali thiyabihi hariran mithla al-a'ajim. Dilarang seseorang untuk memberikan atau memakai sedikit sutra di tubuhnya sebelum pakaiannya yang aslinya. Karena sutra itu lembut, enak dipakai, sangat nyaman. Sehingga karena tidak boleh sutra, ini baju, di dalam baju ini sutra dulu, baru bajunya. Mithlal a'ajim. Wa yaj'al 'ala mankibaihi hariran, atau dijadikan di bawah pundaknya, di bawah pundak sini sutra, di bawah pundak sini sutra, seperti memakai sutra padahal hanya dilapisi saja. Ini membuat beberapa fuqaha muskil, sulit memahami, karena ada riwayat-riwayat yang seakan-akan kalau sedikit sutra itu boleh, atau dengan bahasa hukum alal ghalib. Hukum alal ghalib, hukum itu melihat yang ghalibnya, yang banyaknya apa. Kalau arloji itu besi semua, atau apa, baja semua, atau sesuatu yang lain, ada emasnya sedikit, maka hukumnya bukan hukum emas, hukum arloji. Begitu. Atau ada benda yang dia bukan emas, tetapi ternyata dicampuri emas 5%, maka hukumnya bukan emas. Kecuali kalau emasnya di atas 50%, maka haram begitu. Ternyata di sini ada kalimat tidak bolehnya memakai walaupun sedikit sutra di atas pundaknya atau sedikit sutra di bawah pakaiannya. Fa ashkala alaihim. Apa kaitannya hadis ini dengan pembahasan bab? Kaitannya dengan amrul jahiliyah. Amrul jahiliyah, mengukir gigi kebiasaan jahiliyah. Mencabut bulu alis itu cara model kecantikan jahiliyah. Mentato itu juga cara menghiasnya para wanita jahiliyah. Semuanya kebiasaan jahiliyah. Barakallahu fikum. Qala min jiha anna yasiril harir qaddala ala jawazih. Karena sekian banyak para fuqaha sudah menetapkan bahwa kalau sedikit sutra tidak mengapa dengan sekian banyak dalil lain. Nusus muta'addidah dengan nas-nas yang banyak. Wa yatawajjah tahrimuhu 'alal asl, maka larangan-larangan memakai sutra biasanya kembali kepada hukum asalnya. Pakaian sutra tidak boleh. Kain sutra, sarung sutra, jubah sutra tidak boleh. Kalau sedikit, sedangkan seluruhnya bukan sutra, dibolehkan. Tapi di sini, sepertinya malah sedikit pun tidak boleh. Wa huwa an yakuna innama kariha an yaj'al ar-rajul bi asfal thiyabihi aw 'ala mankibai hariran mithlal 'aajim. Berarti ada larangan dari sisi lain. Bukan berkait dengan harirnya. Sebab harir kalau sedikit enggak apa-apa. Ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan kalau hukum itu yang dominan. Dominannya bukan sutra, tidak mengapa. Walaupun ada sutranya sedikit. Sarung sutra. Wah, dengan mereknya. Banyak kan dijual. Tanya, ini sutra asli Pak? Enggak. Itu cuma ada sutranya sekian persen. Kalau itu sedikit, boleh. Kata para ulama. Kalau banyak enggak boleh. Bagaimana dengan hadis ini? Siapa yang menjadikan di atas pundaknya sutra? Atau menjadikan di bawah pakaiannya sutra, sedikit dia, tetapi kok dilarang? Berarti ada sebab lain larangannya, bukan masalah sutranya karena sutranya sedikit, tetapi misla al-a'ajim. Misla al-a'ajim, seperti orang-orang asing, bukan Islam, bukan Arab, itu disebut ajam. Nabi tidak suka meniru orang-orang ajam. Baik, nyambung gak dengan pembahasan kitab kita? Nyambung. Jangan tasyabuh dengan ahlul jahiliyah. Jangan tasyabuh dengan ashabul jahim. Jangan tasyabuh dengan orang-orang di luar Islam. Barakallahu fikum. Fayakunul manhiyu anhu naw'an kana syi'aran lil a'ajim. Itu kasih garis atas atau kasih stabilo. Berarti larangannya bukan karena masalah sutranya. Karena para fuqaha sudah pernah membahas bahwa sutra itu kalau sedikit maka tidak mengapa, karena hukum itu melihat dominannya yang terbanyaknya, al-hukmu 'alal ghalib. Fa yakunul manhiyu 'anhu naw'an kana syi'aran lil a'ajim. Berarti larangannya adalah karena kebiasaan orang-orang ajam. Fanaha anhu lidzalik, maka dilaranglah karena itu. Lali kaunihi hariran, bukan karena sutranya. Fa innahu law kana an-nahyu anhu likaunihi hariran la'amma tsauba kullah. Kalau yang demikian dilarang karena sutranya, maka niscaya akan mencakup seluruh pakaian. Walam yakhus hadainil mawdi'ain, tidak akan khusus pada dua tempat itu saja. Kan disebutkan, jangan memakai di pundaknya, jangan memakai di bawah bajunya, atau di bawah sini, wallahu a'lam. Kata beliau, kalau karena sutranya, tidak mesti di sini atau di sini. dimanapun kasih sutra, enggak boleh. Iya kan? Tetapi berarti ini adalah ada kebiasaan khusus di sana, mereka pakai sutra di pundaknya atau pakai sutra di bawah bajunya, sehingga Nabi menyatakan jangan melakukan ini karena itu kebiasaan ajim. Kalau karena sutranya, maka bukan hanya di pundak atau di bawahnya, di kantongnya pun tidak boleh, di belakangnya pun nggak boleh, dimanapun nggak boleh kalau karena sutranya. Tetapi di sini zahir annal manhi naw'an kana syi'ar lil ajim, larangan itu karena itu merupakan khasnya orang-orang ajam. Walihada qala fi mithlal ajim, oleh karena itu Nabi menyatakan mithlal ajim. Wal asl fi sifah an takuna lit taqyid, biasanya sifat itu adalah untuk menunjukkan qaid, yang dilarang itu kalau begini. Al mausuf yang digambarkan tadi, la li tawdihihi, bukan untuk menjelaskan tetapi untuk mengqaid bahwa yang dilarang adalah tasyabbuh dengan a'ajim. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahum bihamdika, ashadu an la ilaha illa an asakurka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan keluar dari pembahasan, apa perbedaan khilaf yang dibolehkan padanya beda pendapat dan yang harus ditetapkan satu yang benar dan yang lain salah? Sesungguhnya semua khilaf tidak boleh. Enggak ada khilaf yang diperbolehkan. Tidak ada khilaf yang diperbolehkan. Tapi bagaimana kalau berbeda pendapat? Ada yang dimaklumi, ada yang tidak dimaklumi. Nah, beda kan? Bukan boleh khilaf, bukan. Karena kebenaran cuma satu. Walaupun kata para ulama perbedaan atau perselisihan ada dua macam, ada yang sifatnya usul, ada yang sifatnya ijtihadiyah. Yang usul, orang yang menyelisihinya sesat, menyimpang, atau mubtadi paling sedikit. Dikatakan dia telah menyelisihi asl min usuli ahli sunnah, telah menyelisihi prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah. Tetapi kalau perkara yang sifatnya ijtihadiyah para ulama, kedua-duanya berdalil, dan masing-masing dalilnya kuat, tetap ada yang rajih, ada yang marjuh. Tetap ada yang dirajihkan. Ada yang benar, ada yang salah. Hanya saja biasanya para ulama akan berkata, pendapat saya yakin ini benar, walaupun ada kemungkinan salah. Namanya ilmu bisa berkembang. Pendapat dia salah, walaupun ada kemungkinan benar. Ini dia malam masalah ijtihadiyah. Sehingga dia enggak akan terus bertikai, berperang, saling mentahdir, tidak. Mengapa? Karena dia tahu bahwa banyak para ulama ahli sunnah yang berpendapat seperti itu. Seperti masalah i'tidal, sami Allah liman hamidah. Ada yang kembali sedekap, ada yang tidak. Barakallahu fikum. Demikian pula dalam isyarah dengan jari telunjuk ketika tahiyat, ada yang menggerakkan, ada yang tidak. Apakah kita bertikai dalam masalah itu? Tidak. Pertanyaannya, apakah boleh khilaf dalam masalah itu? Harusnya tidak. Cari yang rajih. Dan yang marjuh boleh ditegur enggak? Boleh. Kalau engkau punya ilmu, kamu anggap yang rajih ini, temanmu ternyata mengerjakan yang marjuh, barangkali dia enggak tahu. Ya, kenapa kamu begitu? Ada hadis sahih begini. Disebutkan yuharrikuh. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuharrikuh, menggerakkannya. Kalau ternyata orang itu bukan bodoh. Saya juga dengar ucapan para ulama dari murid-muridnya Syekh Muqbil. Bapak itu syad. Walaupun sahih, tapi bertentangan dengan yang lebih sahih. Khamilina azakumullah. Ya sudah. Kamu sudah sampaikan. Ternyata dia punya hujah sendiri. Ya biar. Mau apa lagi? Mau dipaksa? La ikraha fid-din. Maka semua khilaf tidak boleh. Kita harus mencari yang rajih. Mencari yang paling sahih. Mencari yang paling benar. Hanya saja kalau perbedaan itu pada ijtihadiyah, ya banyak memaklumi. Walaupun boleh menegur, bukan tidak boleh. Boleh menegur. Yang roji ini, bukan itu. Enam. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.